بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قلنا أعزكم الله. Kita masih pada pembahasan bab yang ke-20, babun jami', bab yang mencakup beberapa riwayat yang menjelaskan tentang masalah salat. Terakhir yang kita bahas ialah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma tentang masalah bolehnya imam dan makmum beda niat dalam salat. Makmumnya fardu, imamnya sunnah. Imamnya fardu, makmumnya sunnah. Imamnya isya, makmumnya maghrib. Dan demikian seterusnya yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-122. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda la yusalli ahadukum janganlah salah seorang di antara kalian salat fi tsaubil wahid menggunakan satu baju, satu pakaian laisa ala adibihi minhu syai'un yang tidak ada pada pundaknya sedikit pun dari pakaian tadi. Detik. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang masalah pakaian dalam sholat. Ada yang afdal, ada yang boleh. Yang afdal di dalam sholat, pakaian itu harus sempurna, lengkap. Menutup aurat, ada pakaian bawah, ada pakaian atas. Tertutup dengan sempurna. Ini afdal. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Di Al-A'raf. Wahai orang-orang yang beriman, ambillah perhiasan-perhiasan pakaian kalian setiap kali salat, setiap kali sujud. Ini yang afdal. Ketika sholat kita mengenakan pakaian yang paling bagus, pakaian yang paling baik, dan ketentuan utamanya suci. Atas, bawah, semuanya tertutup. Sekarang kalau seandainya kain kita terbatas, tidak memiliki pakaian yang sempurna, hanya ada satu kain. Misal kita hanya punya satu sarung, atau kita hanya punya satu celana, maka diupayakan di pundak kita itu ada sesuatu kain yang menutup, entah dua-duanya atau salah satunya. Kita punya sarung yang kalau diberukutkan di atas, bawahnya kelihatan. Kalau kita sarungkan di bawah, pundaknya kelihatan. Maka teorinya para hukum ialah sarungkan untuk menutupi yang bawah. Kalau kita punya sesuatu yang bisa menutupi pundaknya kita, lakukan. Dikasih handuk, atau dikasih sorban, atau dikasih kain apa gitu, pundak kita atau salah satunya. Itu kalau ada. Itu yang dikatakan dalam riwayat ini, kata Rasul, la yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala ahdithihi minhu syai'un. Jangan sampai salah seorang di antara kalian salat menggunakan satu kain di pundaknya tidak ada sesuatu pun daripadanya. Ini kalau mampu. Ya, yang afdal sempurna. Kalau terbatas, usahakan bawah tertutup, pundak ada yang menutupinya. Kondisi yang ketiga, betul-betul memang tidak memiliki kain kecuali satu yang hanya mampu untuk menutup bagian bawah. Di pundaknya tidak ada yang menutupi, tidak ada sesuatu pun yang dia miliki untuk menutupinya. Ini pertanyaannya, sah ataukah tidak sholatnya? Sarungan tok, atasnya bolong. Pakai celana saja, pakai celana, atasnya nggak ada apa-apanya. Sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah atau tidak? Rasul mengatakan di sini, la yusalli ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian sholat pada satu kain, satu baju di pundaknya tidak ada sesuatunya. Larangannya Rasul. Hanya sampai di udel enggak ada lain. Itu ahdolnya. Nah, ada dua pendapat di kalangan para ulama, tapi pendapat yang sahih, pendapat mayoritas ulama kita, hadis yang tadi kita baca itu afdaliyah, afdalnya. Kalau memang tidak memiliki apapun yang bisa menutupi pundaknya kita, maka sholat menggunakan satu kain untuk menutupi bagian bawahnya itu cukup dan sah. Paham ya? Cukup dan sah. Kalau ada walaupun handuk kecil, taruh di pundak untuk mendapatkan keafdalan yang diinginkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian kondisi yang lebih lagi, bagaimana kalau seandainya tidak memiliki kain kecuali kecil, kecuali kecil yang hanya bisa menutup bagian inti tubuhnya kita. Yang hanya bisa menutup bagian inti tubuhnya kita ini, apakah sah salatnya menggunakan kain seperti itu? Tadi daun enggak, kalau di tempat tutup tidak ada orang lagi kepada apa bilang itu. Berarti enggak jamaah apa ya? Berarti enggak jamaah apa ya? Umumnya kalau kondisi demikian itu jauh dari kondisi orang biasanya. Nah, kalau kondisi demikian karoyan tinggal pinjam sarung gitu ya. Pinjam sarung, pinjam baju selesai. Kondisi yang semacam ini biasanya jauh dari orang. Entah kondisi di laut atau kondisi di hutan atau kondisi apa gitu, mengalami sesuatu yang demikian. Ini kan sebenarnya kasuistik lah, jarang terjadi. Kalau seandainya terjadi seperti itu, betul-betul tidak punya kain kecuali sangat kecil yang hanya mampu untuk menutup bagian inti, tutup bagian inti sholat. Itu kondisi yang sangat darurat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani sebuah jiwa kecuali yang dia mampu saja. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nah, boleh coba ya. Nah, intinya yang ditegaskan di sini ialah terkait dengan masalah pakaian dalam salat, cari yang afdal. Jangan cari yang semata-mata sah. Selagi kita mampu yang afdal, yang afdal. Sebagian orang itu gampangan aja di rumah, apalagi susah di rumah, sarungan, anduran, Allahu Akbar. Ya sah, kita gak mengatakan dia batal. Kenapa? Dikarenakan ada penutup di bagian pundaknya. Tapi kita mengatakan tidak afdal. Tidak afdal. Kita lagi bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maksud pakaiannya kayak gitu. Hah? Kalau menghadap kepada camat aja. Hah? Kelemis-kelemis kayak gitu ya. Lengawang ini aromanya sampai ketinggalan di rumput sana. Barakallahu fikum. Tapi kenapa ketika kita menghadap Allah Tabaraka wa taala, ketika kita bermunajat dengan Rabb kita, beribadah kepada Rabb kita, kenapa kok demikian pakaiannya? Sah. Tapi ingat, cari yang afdal. Serapi mungkin, sebagus mungkin, sebersih mungkin. Itu namanya zina. Sehingga pakaian sesuai dengan syarat plus bagus, plus yang terbaik. Barakallahu fikum. Tidak harus baru, tapi yang terbaik yang kita miliki. Nah, ini jelas insyaAllah. Nah, sisi pertanyaan saya tadi kan terkait dengan kaum laki-laki ya. Nah, kalau kemudian kaum wanita, bagaimana? Kalau kaum perempuan bagaimana? Nah, yang afdal ini kayak apa dalam salat? Hah? Lengkap. Lengkap itu kayak apa? Kecuali muka dan telapak tangan. Masya Allah. Itu yang masyhur di kalangan para ulama terkait dengan kaum wanita. Pakaian dalam sholatnya yang sempurna menutup semua yang ada kecuali muka dan telapak tangan. Muka dan telapak tangan. Para ulama. Sekarang kalau tidak memiliki pakaian yang sempurna. Karena kudungi sehingga terlihat kepalanya, rambutnya. Ya Allah, sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Sah. Jadi kalau sudah bahasa sekolah darurat, sah kapela ya. Nah, artinya ketika tidak ada kemampuan untuk afdaliyah, maka itu semuanya dilakukan. Tidak ada alasan untuk ukur sholat dengan itu. Ketika tidak mampu untuk bagian sempurna, maka yang ada pada dia. Ketika hanya bisa mampu menutupi bagian tubuhnya dari mulai leher sampai bawah, kepala nggak ada, tidak ada masalah. Kalau sekarang dia punya kemampuan untuk menutupinya dengan sesuatu, pakai anduk atau gimana gitu, tutupi yang ada itu. Kalau tidak ada, maka kembali pada kaidah asal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Naam, hadza wallah. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-123. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, an an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, man akala thuman au basara, barang siapa yang memakan bawang putih atau bawang merah, falyahtazilna, hendaklah dia menjauh dari kami, au liyahtazil masjidana, hendaklah dia menjauh dari masjid kami, wal yaq'ud fi baitih, maka hendaklah dia duduk di rumahnya. Kata Rasul, barang siapa yang makan bawang merah atau bawang merah, maka jangan dekat-dekat masjid kami. Jauh. Silakan duduk di rumah. Dikatakan oleh sahabat Jabir, wa utiya yadkidrin, Rasul diberi satu mangkok atau satu panci. Fihi khadiratun min bukul, di dalamnya terdapat beragam sayuran. Beragam sayuran. Fawajada laha riha. Ternyata beliau menjumpai ada bau yang menyengat pada periuknya ini. Fasa'ala anha. Beliau tanya, ini isinya apa periuk ini? Fa'ukhbira bima fiha minal bukul. Lalu beliau diberitahu sayur-mayur. Nah, sayuran-sayuran yang ada pada periuk tadi. Faqala, maka Rasul menyatakan, qarribuha. Nah, dekatkan. Dekatkan periuk tadi. Ila ba'di ashabihi kana ma'ahu. Beliau mengatakan demikian kepada sebagian sahabatnya yang ada bersama dengan beliau ketika itu. Dekatkan saja. Falamma ra'ahu, ketika Rasul melihat langsung isi periuknya, kariha aklaha, beliau jadi enggak suka memakan itu. Qala, beliau mengatakan, kul, silakan kalian makan. Fa inni unaji man la tunaji, sebab aku ini bermunajat kepada zat yang engkau tidak bermunajat kepadanya. Detik. Hadis yang terakhir juga masalah yang sama. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir bin Abdullah dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beliau bersabda, man akala al-basal awil thur awil qurrat, barang siapa yang makan bawang merah, makan bawang, awil atau al-thur makan bawang putih, awil qurrat atau makan qurrat, qurrat sejenis sayuran, qurrat itu bentuknya hijau memanjang, tahu ilalang ya? Hah? Tapi enggak tajam, biasa bentuknya paling segini lebarnya, tapi dia memanjang segini-segini biasanya kan? Rasanya persis kayak bawang itu kurang. Itu makalahnya orang-orang ketika dulu ketika di Yaman itu, mereka kalau pulang dari sekadar duhur begitu, pulang ke rumahnya masing-masing, mampir beli kurot satu genggam begini cuma 5 rial Yaman sama dengan berapa? 5 dikalikan 50 orang atau siapa? Dan ambil itu sama mereka di apa namanya, di gaduh akan duk sambil jalan ke rumahnya, duk senang mereka. Tapi kalau saya pribadi gak senang. Jadi kalau saya beli, saya iris kecil-kecil untuk campuran sop. Nah gitu ya, itu kurang. Katanya Rasul, barang siapa yang makan bawang atau bawang putih atau kurot jenis bawang, fala yaqrabanna masjidana, maka sungguh jangan dekat-dekat masjid kami. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam, sebab para malaikat itu terganggu, tata'adza terganggu dengan apa? Dengan sesuatu yang Bani Adam juga terganggu dengannya. Orang kalau mencium bau bawang, nah enak ya. Malaikat juga demikian. Titik. Nah, dua riwayat ini barakallahu fikum, padanya terdapat banyak hukum. Yang pertama, apa hukumnya makan bawang? Baik bawang merah, bawang kobai jenisnya, bawang putih atau kurot, sayuran-sayuran yang aromanya sama kayak bawang, apa hukumnya? Kenal apa makruh? Itu khusus untuk yang mentah ataukah berlaku umum untuk yang matang dimasak? Mentah itu. Jauh lagi. Baik. Jadi ada dua permasalahan. Kalau maka makannya itu makan mentah. Bawang merah langsung makan mentah. Krus krus. Bawang bombay gede itu krus krus. Kayak buah gitu ya. Bawang putih juga begitu. Krus krus krus. Ada nggak yang doyan seperti itu? Ada. Ada yang doyan. Kitanya nggak doyan. Ada yang doyan. Krus krus gitu ya, makan bawang mentah gitu. Ini hukumnya adalah makruh karena Rasulullah SAW tidak suka. Di antara konsekuensinya kalau makan mentahan seperti ini, ketika datang waktu sholat tidak boleh masuk masjid. Apakah Rasul? Fal ya'tazil masjidana, menjauh dari masjid kami, tidak boleh masuk masjid. Tidak boleh masuk masjid. Apa alasannya? Karena baunya itu. Baunya habis makan bawang itu kan menyengat ya. Baunya itu. Katanya Rasul, para malaikat itu terganggu dengan sesuatu yang Bani Adam juga terganggu karenanya. Kita yang mencium aroma mulut orang yang makan bawang terganggu. Malaikat juga begitu kata Rasul. Makruh. Dari paham ya? Dari sini kalau seandainya ada orang sebelum azan makan bawang mentah, terus-terus dia senang begitu, enak gitu ya, masya Allah gitu ya. Datang waktunya sholat, datang waktunya sholat, aromanya masih menyengat. Apakah berarti ada udzur untuk tidak berjamaah di masjid? Nah, apakah berarti ada udzur tidak jamaah di masjid? Bapak mau masjid apa? Tetap wajib berjamaah. Wajib? Kenapa? Nah, Rasul mengatakan fal ya'tazil masjidana, jauh dalam cerita ini. Di dalam lafaz yang kedua, fala yaqrabanna masjidana, jangan dekat-dekat masjid kami. Jangan dekat-dekat masjid kami. Dibersihkan. Dibersihkan. Kalau mungkin dibersihkan, kalau enggak mungkin mungkin dah dihilangkan dengan pasta gigi. Aroma bawang dulu. Bisa. Bisa. Ini lagi makan azan. Tadi kan saya katakan menjelang azan. Misalkan ya, makan siang nih. Orang makan sate. Sate itu kan ada bawang merah yang mentah gitu ya. Katanya untuk netralisir supaya kolesterolnya jangan banyak-banyak. Tidak kebuk-kebuk gitu kan. Makan sate, bawangnya krius, krius, krius, krius, krius. Aromanya masya Allah menyengat. Azan, zuhur. Kalau saya makan, ya mungkin sikat pasta begitu hilang baunya. Mungkin pakai apa namanya kumur apa namanya? Nah seperti itu, mungkin hilang. Jawabannya kalau mungkin hilang dengan cara seperti itu, wajib bagi dia untuk sikat gigi dengan pasta gigi atau kumur-kumur dengan yang menggunakan bau dan segala macam baru sholat. Tetapi kalau ternyata tidak bisa hilang baunya, maka tidak boleh masuk masjid. Alias tidak boleh jamaah di masjid. Silakan sholat di rumah. Maka luput dari dia pahala satu jamaah. Itu dengan riwayat ini. Fala yaqrabanna masjidana, jangan dekat-dekat masjid kita. Baik, sekarang dalam riwayat ini Rasul mengatakan masjidana, jangan dekat-dekat masjid kami. Itu masjid apa, Pak? Masjid kami. Itu masjidnya siapa? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Muncul pembahasan berikutnya. Apakah ini khusus untuk Masjid Nabawi? Ataukah juga umum untuk semua masjid yang ada? Jawaban. Umum. Kenapa kok umum? Karena di dalam masjid bisa ada jamaah. Lafaz di sini. Lihat enggak? Rasul mengatakan fal ya'tazil masjidana fala yaqrabanna masjidana. Ada kata-kata bomir nahnu, jangan mendekati masjid kami atau silakan menjauh dari masjidnya kami. Kata-kata kami Masjid Nabawi. Karena Rasul ke Masjid Nabawi ketika itu. Menunjukkan apa? Wahir hadis ini, nas hadis ini untuk Masjid Nabawi. Kalau Anda mengatakan umum untuk semua masjid, dalilnya mana? Dalilnya mana? Gimana Pak? Dalilnya mana Pak? Nah, kalau gak ada yang kembali pada riwayat ini, berarti itu khusus untuk Masjid Nabawi. Jadi kalau ketemu ke arah ya gak masalah. Habis makan sate, baunya Masya Allah menyengat, melbuai dengan arwian, masalah Allah Akbar, sholat, merosong-merosong gitu baunya. Ada yang menegur, loh, tegelah ya, itu bawa kayak gitu, kok masuk masjid? Itulah Masjid Nabawi, ini arwian, itu Nabawi. Khusus Masjid Nabawi atau ke umum? Umum. Dalilnya? Ya betul, Rasul untuk seluruh umat. Tapi lafaz hadisnya beliau menggunakan lafaz khusus untuk Masjid Nabawi. Masjid kami. Berarti harus dicek apakah ada riwayat yang lain yang menggunakan lafaz yang umum. Nah, gitu ya. Cara kalau itu. Gitu loh cara artinya. Itu namanya tempat sholat. Ya itulah terkait dengan keumuman masjid. Tapi dalam masalah ini khusus kasus makan bawang ini, Rasul menggunakan lafaz masjidnya kami, Masjid Nabawi. Untuk mengatakan itu umum, semua masjid harus dicek apakah ada riwayat yang lain yang menggunakan lafaz yang umum. Jawabannya ada. Jawabannya ada. Nah, disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man akala min hadhihi syajara, yani atsum, fala ya'tiyannal masjid." Barang siapa yang memakan dari buah ini pohon putih, maka jangan datang ke masjid. Menggunakan kalimat al-masjid. Kenapa ya kata-kata masjidana gitu. Al-masjid. Artinya apa? Seluruh masjid. Riwayat inilah yang menjelaskan. Berarti pendapat yang sahih, sebagaimana mengatakan untuk Masjid Nabawi, ada pendapat yang mengatakan ini larangan khusus untuk Masjid Nabawi. Tapi pendapat yang sahih ini umum untuk semua masjid dengan riwayat terakhir tadi yang saya katakan. Maka tidak boleh mendekati masjid manapun setelah memakan yang mentah tadi itu. Terusannya, apalagi masuk Masjid Nabawi. Itu ada si penerangannya. Apalagi Masjid Nabawi. Baik. Berarti ketika dia makan mentah-mentah begitu dengar adzan dan mungkin dibersihkan dengan apapun, maka dia tidak boleh jamaah di masjid. Termasuk udzur syar'i, dan yang rugi dia sendiri, tidak dapat pahala jamaah. Nah, orang sekarang ini pikirannya aneh. Kebetulan. Gimana lah. Jadi kalau kemudian merasa rugi, waduh rugi gak jamaah sekali. Hilang satu pahala jamaah. Dan begitu orang sekarang itu. Malah, makanan ya, dia tak siapa akhir. Jadi pilih makan siangnya pas jam 11, pesan sate, minta banyak bawangnya ya. Begitu, setengah 12 jadi, makan banyak bawang. Begitu makan, azan. Nah, bau bawang, udzur syar'i, gak jamaah. Itu orang sekarang aneh. Nah, ini yang gak dibenarkan. Ini yang gak dibenarkan. Rasul menyatakan demikian itu supaya kita lebih waspada kalau makannya mentah-mentah jauh sebelum sholat. Kalau dekat dengan sholat, maka tidak boleh masuk masjid. Itu ancaman gitu loh. Bahaya rugi, ketinggalan satu jamaah atau rugi. Gitu. Nah, orang sekarang nggak merasa rugi malah sama Allah SWT. Lupa. Lupa. Tadi itu diwayakan dibersihkan sebersih mungkin. Nah, ya sudah, dibersihkan sebersih mungkin. Sikapan yang bersih, oh segala macam, kumur-kumur segala macam. Kalau nggak hilang, mana-mana. Ya sudah, salat di rumah. Ustaz, biasanya masih bawa. Mungkin ada yang seperti yang kau juga bawa juga. Sebentar. Tatar. Saya belum selesai berbicara. Tenang. Masih banyak kan waktunya? Masih lah, satu jam lagi. Benar. Tak teruskan dulu, nanti baru ada pertanyaan. Baik, tadi kan terkait dengan masalah yang mentah. Sekarang apa hukumnya memakan bawang tadi itu, bawang merah, bawang putih, segala macam dalam sebuah masakan yang sudah dimasak? Apakah memiliki hukum yang sama dengan makan yang mentah tadi? Jawabannya? Jawabannya? Nah, sama. Kalau enggak sama tadi itu harus bawakan dalil. Kalau lafadznya kan umum ya, barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah, kurot, jangan dekat-dekat masjid. Umum. Enggak mengatakan barang siapa yang makan mentah. Enggak. Umum. Dicek lagi apakah ada riwayat yang menjelaskan kalau masakan itu boleh. Ternyata didapati ada, alhamdulillah. Gitu ya. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullah dengan isnad yang hasan, Rasulullah SAW memberikan solusi. Beliau mengatakan in kuntum la tudda akiliha fa amituha tabqa. Kalau memang kalian harus makan bawang ini, maka matikan baunya dengan masakan, katanya Rasul. Matikan baunya dengan masakan, artinya dari masak. Ini rawahu An-Nasa'i di isnadin hasan, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan isnad yang hasan. Maka dengan adanya riwayat ini, pendapat yang sahih di kalangan para ulama, kalau memakannya dalam bentuk masakan, masakan yang sudah ada, sudah mengandung bawang merah, sudah mengandung bawang putih, mengandung urat dan segala macamnya itu, tidak ada masalah. Tidak termasuk dalam larangan datang ke masjid dan juga tidak ada unsur makruhnya. Kira ya? Bisa dipahami? Barakallahu fikum. Tayyib. Nah, kemudian tadi pertanyaannya, bagaimana dengan yang selain ini? Selain bawang merah, bawang putih, kurot, sesuatu yang baunya sangat menyengat. Petai, apalagi jengkol, apalagi durian. Durian juga bau sekali. Loh, itu maksud buah-buahan. Ah, enak. Durian bener wangi, enak. Pecinta durian, masya Allah. Dari jauh sudah kecium aromanya. Masya Allah, itu durian apa itu? Durian petruk dan garing. Yang sejenis ini bukan buah-buahan. Ini jengkol, petai, apa lagi? Al-Bahim ya. Sekarang apa hukumnya kalau yang ini? Apakah dihukumi sama kayak bawang tadi ataukah tidak, dengan alasan hadisnya hanya membicarakan masalah bawang? Jawabannya para ulama, hukumnya sama. Alasannya apa? Alasannya disebutkan dalam hadis ini. Rasulullah SAW menjelaskan alasan makruhnya makan bawang. Apa itu? Fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Karena para malaikat itu terganggu dengan sesuatu yang Bani Adam juga terganggu dengannya. Sehingga illatul karaha, itu bahasa Arabnya. Alasan makruhnya itu ialah arih, adanya aroma yang menyengat. Paham ya? Arih, adanya aroma yang menyengat yang yudhi, mengganggu Bani Adam, sehingga mengganggu para malaikat. Jadi ketika makan petai, baunya langsung serem begitu, dan tidak bisa. Jadi kalau serem begitu, insyaallah taala. Dari sini ada faedah khusus terkait dengan sholat, Islam itu memberikan anjuran kepada para pemeluknya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada kondisi yang paling sempurna. Pakaiannya sempurna, kemudian fisiknya yang sempurna, aromanya pun juga sempurna yang harum. Barakallahu fikum. Macam-macam masuk masjid sholat. Ya sah. Hey, cuman afdaliyahnya itu apa? Dari mulai aroma mulut, kemudian aroma badan, baju dan segala macamnya diupayakan yang bersih, yang wangi. Khususnya ketika ibadah sholat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya boleh-boleh aja. Bau keringat gitu ya, belum sempat mandi, langsung masuk ke Allahu Akbar gitu. Sampai yang sini. Ya ada masalah, selagi tidak najis. Ada masalah, tetapi ingat, cari yang afdal. Tolong cari yang afdal ketika sholat. Cari kondisi yang sangat sempurna jika akan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, tabarakallah. Pak Ustaz, ada yang mau tanyakan? Ini kalau rokok itu ya. Ya memang rokok. Nah, itu. Orang menganggap ada sebagai orang menganggap itu makruh. Nah, itu jelas ambune kok kaenak wae. Kalau masuk masjid itu juga bangun. Nah iya, wis hukume apa namanya nggak beres, ampune yo nggak beres, jelas nggak bisa. Seorang Muslim yang baik tentunya kalau misalkan diri merokok ya dan masih menghormati masjid, menghormati ibadah sholat, dia akan sikat gigi sebersih bersihnya, menghindarkan aroma mulutnya sebersih bersihnya, baru mengganti ibadah sholat. Rokok masuk, jelas itu baunya nggak jadi. Harapkanlah. Jadi mau hukum asal yang boleh berpuasa. Harapkanlah. Apalagi apa lagi? Tadi kayaknya mau nanya macam-macam begitu, begitu saya satu perangkat dulu. Sekarang ada yang tanya, ya apa sih? Harapkanlah itu. Gimana pak? Ya aroma. Untuk urut ya. Aromanya keluar. Keluar. Yang dicari anetnya, panasnya itu ya. Aromanya keluar. Tapi kan tidak separah ketika dimakan. Gitu ya. Maka diusahakan ketika surut dihilangkan. Mandi yang bersih. Insya Allah baunya gak begitu teman-teman. Tapi kalau sudah usah di mulut, wah ini luar biasa ini. Karena ada enzim-enzim pembusuk makanan di mulut kita ini. Barakallah. Nah artinya gak ada masalah kalau kita urut menggunakan bawang merah. Jangan dikatakan makruh ya. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Yang jadi masalah memakannya. Makan. Kalau seandainya ada orang yang senang jus bawang. Ada orang senang jus bawang. Dia bikin jus bawang diminum sama dia airnya. Masya Allah gitu ya. Nama sih kalau orang kesukaannya. Apakah termasuk dalam larangan riwayat ini? Ini hadis menggunakan bahasa apa? Man akala, siapa yang makan bawang. Dia mengatakan saya gak makan, saya minum jus bawang. Apakah masuk? Sama aja. Nah, kaidahnya dalam Islam, dalam fikih Islam, makan itu sama dengan minum, minum itu sama dengan makan. Nah, sehingga sama saja. Gitu ya. Jadi jangan pada beralasan saya kan tidak makan, saya kan minum, saya tidak makan minum. Hadisnya kan mengatakan makan. Oh doa ya. Dikatakan ilahnya, alasannya pun juga sama. Apa aromanya? Sangat menyengat sekali. Belum terdengar di telinga saya ada orang bikin jus bawang. Itu tidak dengar saya. Dikatakan sangat tajam gitu. Masya Allah. Ada lagi yang tanya atau saya teruskan bab yang berikutnya? Gimana? Itu Ustaz, yang hadis yang sebelumnya tadi Ustaz. Iya. Terkait dengan masalah pakaian. Iya. Itu kalau melurat atau sholat perempuan itu muka dan telapak tangan. Maksud telapak tangan itu yang bagian ini saja tuh sini termasuk. Masuk. Batasannya sampai adanya perkawah tulang di pergelangan ini. Ini loh, ada tulang dua ini. Ini ke atas, baik punggung atau bagian dalam itu namanya telapak tangan. Oh, berarti mesti terbuka. Artinya bukan termasuk aurat. Jadi kalau seandainya dia salat ketutupan sama mukena gitu, itu enggak ada masalah. Saya di Mekah kan ada rambut ini ditutup gitu. Pakai anu, pakai kaos kaki, kaos tangan, enggak ada masalah. Mesti enggak ada. Artinya itu bukan termasuk aurat gitu. Itu bukan termasuk aurat. Barakallahu fiik. Itu terkait dengan bab salat. Lain bab salat, lain bab di luar salat. Untuk keluar rumah lain lagi pembahasannya. Nah, saya tuh kan apa sering mengeri artinya menjumpai orang yang bau kambing. Itu biasanya bau sate kambing. Walaupun sudah mati masih bau sate kambing, bau kambingnya. Itu bagaimana? Niteni ya. Jadi ini orang bau. Ini mesti ada nih. Mesti kalau penjual kambing, penjual kambing itu jagal kambing. Sate kambing, bukan penjual kambing. Oh, penjual sate kambing itu ya, mesti ambil. Kambing kan juga harus motong-motong. Motong-motong, yang bakar. Itu nggak bisa hilang, karenanya nggak bisa hilang. Masya Allah. Kalau mandi sudah. Ya wis Pak, layu kali Allahu nafsan illa usaha salat awal. Tapi yang penting dia sudah punya usaha maksimal untuk membersihkan badannya. Jadi jangan habis apa namanya nyembelih kambing kemudian segala macamnya bakar asapnya luar biasa begitu kebul segala macam langsung masuk masjid. Datang ke arah ya Allahu Akbar, masya Allah. Dia khusyuk, khusyuk ya Allah, khusyuk banget. Tapi sekitarnya tidak ada yang khusyuk. Ya bu disopo, ada ambu, aduh bau asap apa ini, ada yang ada sedikit aroma aroma darah, kalau ada aroma aroma yang enggak enak gitu, Allah Subhanahu Wataala. Padahal ini sah, ada masalah. Secara hukum sah sah, tidak batal dia salat. Karena asap itu bukan barang najis, dalamnya darah kambing juga bukan yang najis, kotoran kambing juga enggak najis, kotoran juga enggak najis. Terlalu dikarenakan dia hewan yang halal dimakan kata para ulama. Terlalu dikarenakan hukum asal kotoran suci kan aja. Artinya sah gitu loh. Tapi apa? Ya, itu kurang afdal. Perkara yang sangat dibenci dalam Islam dikarenakan mengganggu orang lain. Berikutnya mengumpar malaikat. Ya, kalau sudah begitu ya mandi sebisanya sebersih-bersihnya, sampuan segala macam, sabunan, sekatan segala macam bersih, ganti baju untuk sholat. Kemas ada sedikit aroma-aroma nama-namanya asal segala macam masih guna pada sudah maksimal pakai minyak wangi coba ya bagus gitu. Itu ketika sholat urusan pas ketemu Pak Camat sih gak ada masalah kan. Nah, itu kan manusia ya, kalau ini kan lagi menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin yang rapi, yang bersih, yang wangi. Ada Pak Camat walaupun bau-bau sate gak ada masalah. Kenapa Pak? Apa ini? Sate Pak. Bau asap itu enggak dosa Pak. Enggak. Saya begini Pak. Ya. Hujan-hujan. Kami kan pakai jas hujan. Hanya daerah sedikit ya. Perut lapar. Saya bau lewat di jalan. Nanti di jalan mana di dekatnya Sinar Supermarket itu. Bau sate sudah tarik baunya. Datangnya sate babi. Wah. Jadi pada waktu menikmati bau sate waktu itu. Enggak. Kulitnya aja boleh kok. Enggak dosa. Tapi begitu ngerti ini sate babi, sini mati. Nah, itu yang ada unsur barisnya. Walaupun asap itu bukan makanan, bukan makannya, tapi sisi dia menikmati dan merasakan lezatnya aroma tadi itu, enggak beres. Ya jangan, muslim itu anti babi. Langsung lari. Babi, langsung. Yang kita jaga hidup bagaimana lagi? Karena kita gak lari. Keren banget. Marah-marah. Ini siapa? Gimana? Garwi. Kenapa? Minum obat garwi. Ya. Itu sudah dikapsuli atau masih tetes? Kapsul. Ketika minum obat itu, minyak jinten hitam yang dicampur sama bawang putih ya. Itu ketika diminum dengan kapsulnya, ada aroma yang keluar dari perut. Apa namanya? Sendawa. Pesendawa. Ketika pesendawa itu mengeluarkan aroma bawang putih. Jawabannya? Jawabannya sedikit. Sedikit. Dia masih kalah dengan aroma jinten hitamnya. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Nah, apalagi kan cuma minum satu kapsul atau cuma dua kapsul atau paling pol tiga kapsul. Ada lima kapsul. Tiga kapsul. Lep, kan pakai air. Kalau pun sedawa, tidak begitu banyak keluarnya. Itu pun ketika itu aja. Ketika sudah masuk ke dalam, sudah hilang. Itu enggak ada masalah. Harap terkait dari kotoran hewan tadi, najis adanya? Enggak najis. Apa yang dah? Masya Allah. Pendapat yang sahih di kalangan para ulama, hukum asal kotoran hewan itu suci. Sampai ada dalil yang mengatakan najis. Dalilnya itu ialah kesotul koronihin. Disebutkan dalam Bukhari Muslim. Ada serombongan orang dari Korona datang ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah mereka tidak cocok dengan udara Madinah. Akhirnya mereka terserang penyakit panas. Penyakit. Maka Rasul memerintahkan mereka untuk datang ke tempat peternakan unta di Madinah. Beliau perintahkan mereka untuk minum susu unta dan kencingnya unta. Iya, itu Bukhari Muslim riwayat. Susu unta dan kencingnya unta. Maka orang ke sana minum susunya, kencingnya sehat mereka. Sehat. Gemuk-gemuk. Ila akhirnya sepanjang tugasannya sebutkan dalam Bukhari Muslim riwayatnya. Pada kata-kata disuruh minum susu unta dan kencing unta. Kata-kata kencing unta ini Pak, itu menunjukkan kencing unta itu suci. Dan itu kotoran unta. Untuk kesucian berlaku semua hewan dengan riwayat ini. Untuk kehalalan khusus kencing unta saja. Jadi paham ya? Terus jangan dikiaskan kalau begitu kencing kambing juga halal. Tidak. Kencing sapi juga halal. Tidak. Suci. Ya, kalau suci ya. Menunjukkan sucinya kencing unta. Begitu pula dikiaskan dengan hewan-hewan yang lain. Itu hukum asal. Tapi terkait dengan halalnya khusus untuk unta saja. Itu obat Pak, Masya Allah itu Pak. Kencingnya kencing suci. Hah? Ada dalil nggak yang mengatakan najis? Iya, maka ada dalil yang mengatakan najis. Dan suci, suci dengan riwayat ini. Itu pendapat yang rajih di kalangan. Itu ada banyak pendapat ini. Ini yang saya rajihkan. Ini yang saya rajihkan. Ya, paham tak? Susu unta itu Masya Allah full cream. Tetapi tidak ada unsur kolesterol jahatnya. Susu unta itu malah membunuh kolesterol jahat. Susu unta. Tadi ya kata umum ya susu unta. Kemarin pernah Pak Budi? Minum ya? Baik, saya tidak sempat itu. Rasanya gimana Pak? Rasanya tidak ada aja Pak. Lebih enak daripada susu sapi. Lebih enak? Daripada susu sapi. Gitu ya? Lebih enak daripada susu sapi. Kalau susu sapi kan ada gurih, ada enaknya gitu. Iya. Kalau susu unta enggak? Enggak. Seger gitu ya. Rasa susunya ada rasa ya? Berarti full milk namanya dia. Full susu gitu. Krimnya enggak ada. Masya Allah. Nikmat juga ya. Kalau kesana lagi harus dicari di susu unta ya. Apakah memang harus seperti itu? Apakah misalnya di bawah dulu, di rumah, di kota itu masih? Apanya itu? Susunya itu. Apakah maksud maksiat dan sebagainya, dan itu langsung kita itu secara khasiat begitu, yang langsung. Tapi secara umum mengkhususkan berkhasiat. Muatun bahwa kalau mau mudimak dulu masih ada khasiat. Tapi kalau kepingin lebih jreng, khasiat langsung. Itu kan ada ketika musim-musim sekarang, dibukanya musim umroh, apalagi musim haji, itu banyak di peternakan, banyak orang banyak yang kesana kemarin, kesana langsung ke peternakan unta beli perah langsung. Ya ada takaran yang sekian itu sekian real itu langsung klik mantel. Nah, urusan itu kan kuat enggak kuatnya saja gitu ya. Terus secara hasil sangat bagus ketika masih seperti ini. Nah, dan aku enggak sempat itu cuma diceritain itu. Nah, ya, bedanya plus sama reguler ya gini ini. Reguler ini dikiri jauhnya itu jauh dari Masjidil Haram dan babinya itu kena plus kan enak gitu. Allah masak. Ah, halo Ben. Tadi masalah hewan yang suci. Ya, gimana? Apakah hewan yang tadi ini suci itu apakah dibatasi ke hewan yang halal di makanan? Itu pendapat sebagian ulama. Mereka mengklasifikasi antara hewan yang halal dimakan dan haram dimakan. Yang halal dimakan suci, yang haram dimakan najis. Tapi klasifikasi ini tidak pakai dalil. Sehingga saya pribadi lebih merujukkan pendapat yang mengatakan hukum asal suci untuk semua hewan suci sampai ada dalil yang mengatakan najisnya. Kalau tidak ada suci, bedakan antara kotor dan najis. Semua perkara yang najis itu kotor, tidak semua yang kotor itu najis. Wallahu a'lam. Biar bikin sempalan. Iya. Terus kenapa? Jadi apa diperbolehkan dia sholat gitu? Boleh, mana masalah kan? Semangat sekali, orang lain kan? Ya, yang nggak suka itu yang menjauh. Ini minyak wangi masalahnya, bukan bawang putih. Masa ada orang pakai minyak wangi yang ada bawang putih? Tidak kan? Jadi ada mas jenis minyak wangi yang tajam. Iya. Ah, kayak? Seikhok. Seikhok. Acara suah, melati, tajam-tajam itu ada. Yang seperti itu orang yang pakai ya diusahakan jangan terlalu banyak. Nah, dia sukanya begitu mau apa lagi? Nah, ketika ada orang yang tidak suka dengan aroma dia jangan dekat sama dia. Misalkan dia di sof tengah ya, pinggir sebelah sini. Paham ya? Tidak bisa kita memaksakan jamaah ar-royan harus satu minyak wanginya kasturi. Misalkan begitu ya, tidak mungkin. Orang punya selera beda-beda. Ada yang senang musik putih, ada yang senang apa? Silver. Ada yang senang sultan, ada yang senang dakar, ada yang senang seribu bunga. Ada mereka subuh segala macamnya. Macam-macam. Ya, silakan, tidak ada masalah. Jadi solusinya orang yang tidak suka dengan aroma itu agak menjauh. Pas sampainya, ingat. Maaf ya, saya tak bisa sebentar. Pindah sebelah sana, geser. Dianya buat sana. Enggak. Enggak ngaku dia. Enggak ada usaha untuk pegang minyak wangi. Cuma bisa kita tegur, Pak, tolong Pak, minyak wanginya cukup oke, Pak. Sengatan minyak wanginya Bapak itu luar biasa. Terus sedikit aja pakainya. Tapi gak dosa. Itu minyak wangi, gak ada masalah. Lanjut, topik yang berikutnya, jam berapa ini? Jam 5:30. Masih ada waktu? Ini yang mau ditanya, ini akan menyimpang, Pak. Kepiting itu halal atau haram? Enak, Pak. Kemudian kata halal atau haram? Kena kepiting enak, Pak. Apalagi yang cak gundul itu katanya suka makan kepiting. Saya pribadi enggak pernah makan kepiting, cuman enak katanya. Kalau kepiting halal. Halal. Enggak ada masalah. Halal. Kalau katak hukumnya haram. Kalau kata ada larangan untuk membunuh kata. Itu disebutkan di dalam Bulughul Maram di bagian masalah makanan. Ada sebuah hadis tentang larangan untuk membunuh kata. Kata mayoritas ulama kita, jumhur ulama menyatakan hewan-hewan yang dilarang dibunuh, hewan-hewan yang haram dibunuh, itu haram dimakan. Begitu pula hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, haram dimakan. Itu pendapat mayoritas ulama dan itu yang dikuatkan oleh kebanyakan ulama besar zaman sekarang. Kata adalah hewan yang haram dibunuh, maka haram dimakan. Haram. Lebah, tawon lebah itu haram dibunuh, maka haram makan lebah. Nek madune haram, nek lebahnya nggak boleh. Badak apa pak? Bodoh tawon nggak boleh. Anak tawon, kongkong nggak boleh. Oh coba itu apa cikal bakar lebah nggak boleh makan lebah. Enak apa? Madu nih enak boleh, tapi nggak boleh. Nggak boleh. Tokek termasuk yang diperintahkan dibunuh, maka nggak boleh dimakan. Tidak ada masalah. Cecak juga boleh. Cecak tokek satu jenis. Jual beli tokek. Untuk apa dulu? Nah, kalau untuk obat berarti dikonsumsi, nggak boleh. Kalau untuk dipelihara, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, Pak. Apa hukumnya makan ular? Apa hukumnya makan ular? Haram dengan obat harus dibunuh. Tapi apa hukumnya memelihara ular? Beli ular atau pelihara? Jawabannya boleh kalau ada kemanfaatan yang berubah. Halal. Oh bukan, lain. Belut itu lain tau. Halal. Enak kan? Yang suka enak, yang gak suka ya gak enak. Tapi itu halal, gak ada masalah. Merembet masalah makanan ini. Ini kayak pengen nyemil kafe sama ini. Ya Allah Ustaz. Sore-sore aku tak adem-adem pengen nyemil kafe. Ustaz, masih seputar kawan Ustaz. Kan tadi kata malaikat enggak masuk ke rumah yang ada anjing. Jadi satu sisi kan kata sebenarnya kalau anjing itu beliau buat keamanan boleh. Iya, terkait dengan masalah anjing memang ada larangan memelihara anjing. Barang siapa yang memeliharanya maka akan berkurang dari pahalanya satu hari satu kiram. Itu sahih. Dikecualikan beberapa jenis anjing. Yang pertama anjing untuk berburu, anjing yang diajari untuk berburu. Yang kedua anjing untuk ziraah, menjaga perkebunan. Yang ketiga anjing untuk menjaga hewan ternak. Ini boleh untuk di pelihara, cuman jangan dimasukkan dalam rumah. Kenapa? Riwayat tadi, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di situ ada anjingnya atau gambar makhluk bernyawa. Itu umum, semua yang ada. Jadi bedakan antara memelihara dan memasukkan dalam rumah. Jadi anjing itu taruh di luar. Kalau memang punya tiga jenis ini, taruh di luar. Pikirkan kandang sendiri di luar, jangan dalam rumah. Kalau makhluk bernyawanya itu cuma sepanggal aja tidak butuh. Karena sepanggal tidak sih, tahu itu yang inti pak, nggak boleh loh. Yang itu kepalanya. Jika misalkan putusnya antum, gitu ya, mau dipajar, putus kepalanya pak. Putus kepalanya tiga cuma badan toh. Jadi kelihatan kayak kayu yang tertekan gitu. Jawab lagi, lanjut. Apa ada yang ingin tanya ini? Lanjut, masih lama kan? Masih lama. Tapi yang berikutnya, tenang aja. Ya, masih tebel ini bukunya ini. Jangan khawatir, tidak khawatir kehabisan bahan. Tapi yang berikutnya. Qala rahimallahu ta'ala babu tashahhud. Bab tashahhud dalam sholat dikatakan dengan istilah tashahhud sebab di dalamnya ada kalimat syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ada kalimat syahadatain sehingga dikatakan sebagai tashahhud. Kalau istilahnya orang Indonesia namanya apa? Tahiyat. Ngerti ya? Tahiyat. Kenapa dikatakan sebagai tahiyat? Sebab adalah at-tahiyatnya. At-tahiyatulillah. Kodohai. Ini bab tasyahud dalam salat. Hadis yang pertama, an Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam at-tasyahud. Rasulullah SAW mengajari aku tasyahud. Kafi baina kaffaihi, satu telapak tanganku di antara dua telapak tangan beliau. Jadi telapak tangan Ibnu Mas'ud digenggam sama Rasulullah. Jadi begini. Kama yu'allimuni as-surata min al-Qur'an, sebagaimana Rasul mengajari aku surat dalam Al-Qur'an. Apa tasyahud? Lafadznya at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itulah at-tasyahud. Yang setelahnya lafadz shalawat. Beda ya. Ini tasyahud sampai sini aja. Yang setelahnya Allahumma salli ala Muhammadin lahir surah tasyahud. Titik. Baik, hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang masalah tasyahud. Masalahnya pertama, apa hukum tasyahud awal? Apa pula hukum tasyahud akhir? Ingat ya, saat itu ada dua macam. Ada sholat yang hanya satu tasyahud, ada sholat yang hanya memiliki dua tasyahud. Sehingga dibahas hukumnya masing-masing. Apa hukumnya tasyahud awal? Apa hukumnya tasyahud awal? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, ini pendapatnya jumhur. Pendapatnya jumhur. Tasyahud itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Pendapat yang kedua ialah pendapat yang menyatakan wajib. Ini pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dan Ishaq ibn Rahawai dan sejumlah ulama yang lain. Mereka mengatakan wajib. Mereka mengatakan wajib. Ini tasyahud awal. Tasyahud awal. Jumhur mengatakan sunnah. Kemudian sebagian mengatakan wajib. Sebagian mengatakan wajib. Pendapat yang rajih barakallahu fikum ialah pendapat yang menyatakan wajib. Dalilnya ialah lafaz yang berikutnya yang belum kita baca. Kita baca sekarang. Wa fi lafdhin, disebutkan dalam lafaz yang lain, idza qa'ada ahadukum lis-shalah, apabila salah seorang di antara kalian duduk dalam sholat, falyakul, kata-katanya falyakul, hendaklah dia mengucapkan at-tahiyyatu lillah wa dzakara, disebutkan panjangnya di atas. Wa fihi, dan disebutkan pada hadis ini, fa innakum idza fa'altum dzalik, sesungguhnya kalian apabila telah melakukan hal itu, fa tasallamtum 'ala kulli 'abdin shalihin fis sama'i wal ardh, kalian telah menyampaikan salam kepada semua hamba Allah yang saleh di langit dan di bumi. Wa fi, dan juga dalam hadis ini lafaz yang lain, fal yataghayyar minal mas'alati ma syaa, silakan dia memilih doa permohonan yang dia mau, yang dia suka. Titik. Yang dibahas pada kata-kata falyakul, hendaklah dia mengucapkan attahiyatu lillah. Itu perintah. Itu perintah. Sehingga pendapat yang rajih, tasyahud awal hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Sekarang bagaimana hukum tasyahud akhir? Tasyahud yang kedua. Baik, jawabannya barakatuh. Pendapatnya jumhur, pendapat mayoritas ulama menyatakan wajib. Wajib. Juga berhujjah dengan riwayat ini, falyakul, hendaklah dia mengucapkan tasyahud. Hukumnya wajib. Ini pendapat jumhur ulama. Alakul har, ringkasnya barakatuh, terkait dengan masalah hukum, baik tasyahud awal atau tasyahud akhir, hukumnya wajib. Kalau wajib berarti apabila ditinggalkan dengan sengaja, batal sholatnya. Kalau wajib, bila ditinggalkan dengan sengaja, maka batal sholatnya. Kalau lupa, kalau lupa, maka sah dan harus sujud sahwi. Itu kalau lupa. Ya, kalau dia tinggalkan dengan sengaja, batal. Kalau dia tinggalkan karena lupa, harus sujud sahwi. Barakallahu fikum. Tayyib, terkait dengan masalah tasyahud ini, ada beberapa lafaz tasyahud. Ada beberapa alfaz tasyahud. Yang masyhur, yang dikenal adalah tasyahud riwayat Abdullah bin Mas'ud sekarang ini. Ini yang masyhur. Ada pula tasyahud yang lain yang datang dari sahabat yang lain, seperti tasyahud riwayat Ibnu Abbas. Disebutkan dalam Sahih Muslim, lafadznya ialah attahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, attahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ada yang beda awalnya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Dan di akhirnya, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang sebelumnya, abduhu wa rasuluh. Ini juga boleh dikarenakan sahih riwayatnya dalam Sahih Muslim. Nah, ada lagi tasyahud riwayat Umar bin Khattab. Tasyahud Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lafaznya ialah attahiyyatu lillah, ar-raka'atu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Apa yang beda? Awalnya toh. Awalnya attahiyyatu lillah, ar-raka'atu thayyibatu lillah. Selebihnya sama. Ini semuanya boleh dipilih. Silakan Anda memilih salah satunya. Dikarenakan semua riwayatnya sahih, maka tidak ada yang perlu ditinggalkan. Silakan pilih. Paham? Boleh tasyahud Ibnu Mas'ud, boleh tasyahud Ibnu Abbas, boleh tasyahudnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Yang keempat, biasanya yang mana, Pak? Yang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. La bas, diamalkan saja dikarenakan sahih riwayatnya. Barakallahu. Baik, pembahasan berikutnya untuk kalimat assalamu alayka ayyuhan nabi. Ini ketika Rasul masih hidup. Yang dibaca adalah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jelas. Sekarang bagaimana kalau sepeninggalnya Rasul alaihi salatu wassalam, apakah tetap assalamu alayka ayyuhan nabi ataukah diganti assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh? Tahu bedanya? Kalau assalamu alayka ayyuhan nabi langsung kan panggil Rasul. Yang kedua assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang mana? Tetap apakah dirubah? Tetap apakah dirubah? Nah itu. Baik. Kita membahas masalah ini dikarenakan ada atar. Atar dari sahabat, dari sebagian sahabat, di mana mereka setelah wafatnya Rasul merubah tasyahud. Yang tadinya assalamu alayka ayyuhan nabi menjadi assalamu alan nabi. Amin. Sehingga ada dua pendapat kalangan ulama. Sampai sekarang ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan dirubah dikarenakan perbuatan sahabat tadi. Sehingga bukan lagi assalamu alayka ayyuhan nabi, tapi assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh dirubah. Lafaz tasyahud itu dari Rasul, wahyu. Tidak boleh dirubah. Paham ya? Walaupun Rasul telah wafat tetap membaca assalamu alayka ayyuhan nabi. Adapun tindakan sebagian sahabat itu ijtihadnya beliau. Paham ya? Ijtihadnya beliau. Sementara Rasul mengajarkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Kalau saya pribadi saya lebih condong pada pendapat yang kedua ini. Sebab lafaz tasyahud, lafaz sholawat, lafaz doa, lafaz zikir itu tauqif. Tauqif datangnya dari wahyu Al-Qur'an atau Al-Hadis, tidak boleh dirubah kecuali ada nas hadis yang merubahnya. Barakallahu. Jika dibaca sudah assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi. Barakallahu. Paham ya? Tapi kalau ada orang yang punya pendapat yang pertama, ya silakan. Saya tidak bisa melarang. Tapi saya pribadi lebih condong pada pendapat yang kedua tadi. Tetap membaca assalamu alayka ayyuhan nabi. Saya mau tanya, kalau seandainya ada yang punya pendapat diganti assalamu ala nabi, ketika dia sholatnya di Masjid Nabawi, sholatnya pas di Allah, tetap mengatakan assalamu ala nabi atau assalamu alayka ayyuhan nabi? Loh, Pak Gani, antum assalamu alayka ayyuhan nabi atau assalamu ala nabi? Assalamu alayka. Yang assalamu ala nabi, angkat tangan. Antum assalamu ala nabi. Sekarang kalau antum sholatnya di Raudhah, sana di Masjid Nabawi sana, sampingnya itu makamnya Rasul, antum mengatakan assalamu ala nabi atau kata assalamu alaika ayyuhan nabi? Tetap mana? Assalamu alaika. Iya, kalau yang merujukkan assalamu alaikum jelas pada masalah. Enggak yang menggantinya menjadi assalamu ala nabi. Ketika itu di Raudhah. Salat di Raudhah. Yang dekat dengan makam Rasul. Di Masjid Nabawi. Antum ganti assalamu ala nabi ataukah kembali ke asal assalamu alaika ayyuhan nabi? Tetap jangan assalamu ala nabi. Gitu ya. Walaupun dekat dengan dengan Rasul. Walaupun ya. Alhamdulillah. Nah, ya, itu konsep persis berpendapat. Para kelahiran, ya sudah, ya diamalkan saja. Para kelahiran, Allah Alhamdulillah. Kalau saya pribadi lebih condong pada pendapat yang kedua tadi. Tetap membaca Assalamualaikum ayyuhan nabi. Di manapun tempatnya, baik di masjid sini ataupun di masjid Nabawi ataupun di masjid Haram, tetap menggunakan Assalamualaikum ayyuhan nabi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi lupa. Masya Allah. Belum mari. Belum. Ayo, si. Oh sudah, terkait dengan masalah ini nanti disebutkan di akhir lafaz di sini, silakan memilih permohonan doa yang dia kehendaki. Itu nanti aja. Bahas nanti insyaallah terkait dengan masalah doa ketika selesai tasyahud. Setelah ada tasyahud, ada solawat, setelah itu ada doa ta'awud dari empat perkara, baru kemudian ada doa sesuai dengan yang kita inginkan. Kita masuk ke pembahasan tasyahudnya saja. Ada yang mau tanyakan atau sudah? Baik, terkait dengan doa ketika sujud itu tidak khusus untuk akhir sujud atau sujud akhir, tapi dalam semua sujudnya kita, karena lafaz hadisnya sangat umum, tidak mengatakan sujud terakhir, sehingga dari sujud pertama, kedua, ketiga, terserah, semua kondisi sujud ketika sujud itu makbulnya doa, silakan berdoa yang kita inginkan. Yang pertama, yang kedua terkait dengan doanya, apakah harus dengan berbahasa Arab? Jawabannya yang afdal ialah berdoa sesuai dengan contoh Rasul dalam sunnahnya, disebut dengan doa ma'thur. Tamam? Yang paling afdal, yang afdal doa sesuai dengan contoh Rasul SAW. Apakah boleh doa dari Al-Quran? Jawabannya boleh dengan niat berdoa, bukan dengan niat membaca Al-Quran. Sebab kita kan dilarang membaca Quran ketika rukuk dan sujud. Sekarang bagaimana kalau ada doa dalam Al-Quran? Jawabannya boleh dibaca ketika sujud, tapi dengan niat berdoa, bukan niat membaca Quran. Kemudian, apakah boleh berdoa sendiri? Bukan lafaz Quran, bukan lafaz doanya Rasul. Jawabannya boleh kita berdoa dengan doa yang kita lafalkan sendiri. Afdalnya menggunakan bahasa Arab. Yang terakhir, bagaimana kalau tidak menggunakan bahasa Arab? Doanya sendiri, bukan dari ayat atau hadis, bukan pula doa sendiri dengan bahasa Arab. Sekarang doa sendiri menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang lainnya. Itulah ya. Jawabannya para hukum, ada sebagian mengatakan tidak boleh. Ada sebagian pendapat yang mengatakan boleh walaupun dengan doa selain bahasa Arab. Walaupun dengan bahasa Indonesia. Yang jelas lafaz yang dia utarakan itu lafaz doa, bukan ngobrol. Doa. Paham ya? Sebab tidak ada bedanya antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Dan juga sisi yang terpenting, hadisnya itu umum. Silakan dia memperbanyak doa. Itu umum. Entah dengan ayat, atau dengan hadis, atau dengan bahasa Arab, atau dengan bahasa Indonesia sekalipun. Tidak ada masalah. Tapi kan doa. Jadi bukan bincang-bincang dengan bahasa Arab dengan bahasa doa. Ada masalah. Barakallahu. Tapi yang afdal tadi, ada yang afdal, ada yang boleh. Wallahu a'lam. Sampai jumpa di video selanjutnya insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah ada enggak? Jadi cukup sekian saja. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.